Buya, apa bedanya karunia dan istidroj? Karunia yang sesungguhnya adalah jika Allah memberikan sesuatu kepada Anda, akan tapi sesuatu tersebut menjadikan Anda semakin dekat kepada Allah, itu karunia yang sesungguhnya. Tapi jika karunia itu menjadikan Anda jauh kepada dari Allah, maka itu bukan karunia, istidraj. Kelihatannya engkau diberi, tapi sebenarnya engkau telah dibebani untuk masuk neraka lebih dalam lagi. Ini pernah saya bikin guyonan tapi serius. Dulu waktu nikah kok Anda rajin ngaji, gara-gara nikah kok tiba-tiba ngajimu kurang, itu istidraj itu. Suami itu bencana buatmu. Dulu waktu nikah rajin ngaji, gara-gara punya istri kok jarang ngaji, istrimu itu adalah bencana, itu istidraj. Jadi dulu belum punya duit banyak, masya Allah rajin ngaji naik sepeda. Giliran punya motor jarang ngaji, motor musibah, istidraj itu. Jadi sederhana untuk lihat ini nikmat yang sesungguhnya atau ini adalah istidraj. Istidraj itu kayak diberi tapi sebenarnya di kayak gini, kalau orang kalau dorong motor kan biar maju, tapi kalau orang jalan dijungkrak biar nyebur ke neraka. Istidraj begitu, gitu loh. Istidraj itu diberi tapi akan dijadikan beban untuk di neraka paling dalam. Jadi soal bahasa sederhananya gini, hamba ini ingin dimasukkan ke neraka, cuman jatahnya dan neraka paling dalam. Cuman kok dosanya nggak gede-gede amat sih? Dikasih duit oleh Allah biar banyak dosanya. Akhirnya gara-gara punya duit berjudi zina, pas masuk nerakanya tepat. Jadi karunianya itu adalah bukan karunia sesungguhnya, tapi beban untuk masuk neraka. Maka koreksi diri masing-masing. Jika Allah memberikan kepada Anda harta dan kekayaan, jika menjadikan Anda semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah karunia, nikmah yang sesungguhnya. Tapi kalau ternyata karunia yang Allah berikan kepada Anda menjadikan Anda jauh dari Allah, jauh ini maknanya luas. Anda jarang beribadah, atau bermaksiat, atau menjadikan sombong, itu namanya istidraj. Biasanya dibahas dalam dunia perwalian. Ada karomah, karunia yang Allah berikan pada seorang hamba terkasih, dia bisa melakukan ini itu dan sebagainya, bisa itu keramat. Itu bisa saja ini adalah istidraj, ujian bagi dia. Sehingga para waliullah mengatakan bahwasanya kalau ada seorang wali itu terkagum-kagum dengan keramatnya, maka dia batal jadi wali. Maka para waliullah itu kalau mendapatkan karamah, disembunyikan seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya, malu diketahui orang. Sehingga dia faham, karena dia faham makna masaddana aliqa ilmahbub ila wukufu nabi ghairi, kalau dia berhenti kepada selain Allah, enggak akan sampai kepada Allah. Tujuannya adalah sampai kepada Allah. Keramat-keramat yang dihadapkan oleh Allah di hadapan matanya, itu adalah rintangan bagi mereka. Sehingga enggak sempat berbangga dong. Oh, jadi duit dari keteknya. Enggak bangga dia, sedih kalau bisa punya aneh-aneh para kekasih Allah itu. Khawatir itulah istidraj yang menjadikan dia terhenti tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat yang sesungguhnya, menjauhkan kita dari bencana lahir dan batin, yang terang-terangan dan yang samar dan tersembunyi. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat.